kening gandul yang bisa kentut. Kebanyakan ngemil, kebanyakan ngemil. Daging rakyat dijual cuil. Di koran-koran, di televisi, lucu namanya, gak lucu akibatnya. Rekening gandul kentut tak berbunyi, tapi baunya busuk sekali. Ya cuma kertas, ya cuma kertas, dengan halaman berlembar-lembar. Keluar masuk duit, keluar masuk duit, sulit terlihat karena dikempit. Angka-angka terus memuai, entah dari mana singgah di mana. Transaksi gelap di dunia perbankan, rahasia umum atas nama kepentingan umum. PNS muda, mungkin juga yang tua, golongan 3B sampai ke level menteri. TNI Polri juga tak terkecuali, entah bagaimana dengan presidennya. Wakil rakyatnya rekening gendut, jaksa dan hakim rekening gendut. Wartawannya rekening gendut, kalau yang nyanyi rekeningnya pas-pasan. Rekening gendut, gedibal, gedibel, jembatan roboh kalau dia berjalan. Rekening gendut, nasi dan sambel, sepiring tak cukup, lalu kejamban. Diusut-usut, ya tetap gendut, rekening gendut, bak benang kusut. Rekening gendut, semakin gendut, mungkin yang usut rekeningnya gendut. Rekening gendut, rekening gendut.